Insan di dunia lupa pada yang kuasa, karena telah tergoda harta benda yang dipuja. Semuanya fana, nikmatnya surga tiada putusnya. Nikmat dunia semuanya fana, nikmatnya surga tiada putusnya. Banyaklah orang melupakan Tuhan sehingga ia tiada beriman. Ruginya akhir nanti Tuhan akan menghisabnya setiap amal manusia, dan tiada memandang rupa walaupun miskin dan kaya. Semuanya fana, nikmatnya surga tiada putusnya. Nikmat dunia semuanya fana, nikmatnya surga tiada putusnya. Banyaklah orang melupakan Tuhan sehingga ia tiada beriman. Alangkah ruginya akhir nanti Tuhan akan menghisabnya setiap amal manusia, dan tiada memandang rupa.